Oke, terima kasih banyak buat warga Bajing Madura. Ayo Mas Adek. Oh, Nata. Kok Mas Adek. La la la la la la la. Madura Kecamatan Sara bersama Rata. Pesta laut Blok Wetan. Sadari betapa berharga cintamu, melawan dalam ketiadaan, melawan getir hidup tanpamu. Bukankah engkau yang pintar perpisahan kita jauh? Usah kembali kau buka. kita berdua. Tiada mungkin lagi bersama. Kamu sudah mandi apa belum tadi? Oke, terima kasih. Udahlah mandi, saya kan dari hotel tadi.